India. Coffee's free. Coffee's free. Abroad I'm innovative. Coffee's free. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Apa kabar Anda sore ini? Hari Kamis, jatahnya Coffee Break, saya Dona Oriza bersama Biang Penasaran, Coffee Kurnia balik lagi untuk Anda. Dan pastinya kita juga tidak tangan kosong ya, selalu memberikan bingkisan untuk Anda, yaitu ada buku Biang Penasaran Plus. T-shirt keren ala Coffee Break. Jadi buruan Anda boleh join di 0816924924. Juga boleh nanti sesi kedua kita buka teleponnya di 633-9160. Khusus luar Jakarta silakan toll free di 0810 Pas FM. Tapi kalau ingin sharing, ingin join, topiknya apa sih sore ini? Nah, langsung deh saya akan jumpai si Biang Penasaran ya. Katanya penasaran itu biangnya kehidupan gitu ya. Ada yang salah gak Bang? Itu status Bang Kavi berapa hari yang lalu. Apa kabar Bang Kavi? Baik-baik saja. Tepatin juga ya. Iya dong, selalu. Melihat yang sedang update. Seperti sore ini kan ada yang up to date kayaknya ya. Bang, kenapa sih kalau boleh tahu topik kita kan dipilih sore ini intelligent. Kenapa memilih tema ini? Nah, ini kan kayak kemarin gitu kan, gitu loh, begitu Sri Mulyani mengundurkan diri dari sebagai Menteri Keuangan, wah, heboh, luar biasa. Mantap. Semua langsung drop. Pasar turun. Yeah. Indeks kita bubar, rupiah kita melemah. Aduh, stres deh. Yeah. Apalagi kalau Menteri Keuangannya yang dipilih itu lebih kacau dan tidak sesuai dengan permintaan pasar. Nah, wah, rupiah bisa 10.000. Aduh, jangan dong, bisa-bisa 13.000 lagi nanti ya. Iya. Tapi yang punya tabungan dolar sih senang, kayak mendadak. Oke, jadi gitu ya Bang ya. Kenapa kalau kita melihat sosok Ibu SM ini kan luar biasa memang ya. Kebetulan beliau juga sekarang bakal berpindah ke US sono. Dan bisnis di Indonesia nih diramalkan nih bakal goyah. Dan udah terlihat nih 2 hari terakhir ini ya, pasarnya udah mulai menunjukkan gejala pelemahan ini. Berarti kita penting dong punya sosok business intelligence ini. Jadi justru lah, kemarin kan ini ketika ini menjadi rame, banyak orang berkomentar begini, kan mestinya jabatan sepenting World Bank itu kan gak mendadak gitu loh. Gak mendadak dan mungkin sudah ditawarin setahun sebelumnya dan sudah ada pendekatan-pendekatan gitu loh. Mestinya mungkin pendekatannya udah jauh, udah lama gitu loh. Tapi kok tiba-tiba ini yang membuat pasar menjadi panik gitu loh. Karena ya itu, hal-hal tak terduga itu. Dan tiba-tiba katanya per bulan depan 1 Juni beliau sudah pindah ke Washington DC gitu loh. Ini kan kejutan yang sangat luar biasa. Nah, business intelligence. Jadi kemarin tuh rame orang bilang, loh kok kita kecolongan gitu kan, kagak ini. Karena kalau enggak, pelaku pasar kemarin udah borong dolar dulu. Betul. Hari Senin udah borong dolar. Padahal kemarin mereka malah jual dolar ya, begitu dolarnya melemah. Iya, jadi kemarin kalau pada banyak yang bilang, wah kita kecolongan nih. Kalau tahu waktu rupiah sekuat-kuatnya itu, waktu di 9.000-an, itu orang udah rame-rame borong dolar. Hari ini kan kalau jual aja kan margin 200. Lumayan ya. Jadi, nah, sepenting apa nih Bang business intelligence sendiri? Harus seberapa banyak kita miliki? Ya, jadi sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar adalah di zaman sekarang ini, di saat ini di mana informasi adalah segala-galanya gitu loh. Berapa penting sih business intelligence itu gitu loh. Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar itu. Dan kalaupun banyak orang yang selalu bertanya, kalaupun itu harus di set up gitu loh, business intelligence itu secara set up-nya seperti apa sih gitu loh. Terus mahal nggak? Nah. Jangan-jangan harus meng-hire ex-CIA. Untuk menjadi spy-nya kita gitu ya. Nah, terus apa sih sebenarnya filosofinya gitu loh. Hmm. Nah, inilah hal-hal yang sore ini mau kita coba bedah. Selapis demi selapis. Jadi lapisan pertama kita akan buka filosofi dulu. Iya. Yeah. Jadi kalau kita baca buku-buku tua lah ya, kayak misalnya katakanlah buku Sun Tzu, strategi perang Sun Tzu yang rame dibicarakan untuk menjadi strategi bisnis yang ditulis mungkin ribuan tahun yang lalu, itu di dalamnya sudah ada gitu loh, tentang penggunaan spy gitu loh, pemanfaatan spy, dan harus ada spy. Tujuannya adalah bahwa kalau kita ingin mengalahkan musuh, memang kita harus, intelijen kita harus selangkah lebih maju gitu. Jadi dalam kompetisi bisnis, sama juga. Kalau Anda ingin mengalahkan kompetitor Anda, Anda harus selangkah lebih maju di dalam intelijennya. Nah, misalnya nih ya, misalnya. Di dalam Sun Tzu dikatakan, kalau kita mengenal musuh kita dengan sempurna dan kita mengenal diri kita dengan sempurna gitu loh, maka dapat dipastikan di setiap pertempuran kita akan menang. Tapi ya, kalau kita mengenal diri kita dengan sempurna tapi kita tidak mengenal musuh kita dengan sempurna, kemungkinan besar kita masih menang, tapi mungkin ongkosnya mahal karena harus tebak-tebakan. Kita kagak punya data intelligence yang pasti gitu. Dan yang terakhir, kita tidak mengenal musuh kita dengan sempurna dan kita tidak juga tahu diri kita dengan sempurna, maka dapat dipastikan gitu loh, kemusnahan kita sudah di ambang pintu. Berat. Nah, berdasarkan filosofi itu, jadi penting untuk mengalahkan musuh kita, kita harus mengenal betul siapa musuh kita. Nah, untuk mengenal siapa musuh kita, maka di situ salah satu peranannya adalah intelligent, business intelligent. Right. Ini adalah filosofinya dulu. Jadi selain strategi perang Sun Tzu nih, kayaknya juga ada tuh bang ya di film favorit kita tuh, Radcliffe. Itu kan juga kan si putrinya nyelinap ke dalam. Exactly. Artinya Anda juga harus bersiap-siap untuk mempersiapkan bisnis intelijen tadi. Apalagi nih ke depan, apakah pasar kita akan semakin membaik atau semakin memburuk? Karena kondisinya kemarin udah tinggi, tahu-tahu pasar jeblok lagi nih dua hari ini ya. Bahkan hari ini bisa turun tajam tadi di perdagangan pertama, 60 poin turunnya. Oke deh kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nanti intelijen ini, dan Anda jangan kemana-mana. Kita buka SMS di 0816924924, lalu telepon juga boleh di 6339160, bebas pulsa di 0800 10 Pas FM. Coffee's Break, we'll be right back.